Halo Sekar. Hey, aku udah nyampe Jogja nih. Tapi nggak usah dijemput dulu ya, nggak apa-apa. Iya, aku mau muter-muter Jogja dulu pagi ini. Ntar kalau udah selesai aku kabarin ya. Oke, sampai ketemu nanti ya. Yuk, dadah. Merko wegah nelongso tenang oli jo gelem disepelekne pesano emakmu sing gedhekake kowe nganti adus gete ora ana pamrih nganti lambe pucet werna putih saka kowe disape dan cucu jamane wis amburadul golek opangan enak aja mung mangan diwul uripe susah gedang tangi grega nyawa kahanan saiki sing wis ora genah diro lu nyekelarin karo palu aja sampe kowe rekoso kaya romomu. Lo yang layu orang ngerti apa sing dituju bengak-bengok lirak-lirak ora ono sing buku. Wang perang tandang mono kandang gede beru geni di musuh lewang kudu menang di enteni sana kadang mulai amuk jenang ditangisi anak lanang nyawane ilang temang sang dhuwur palang mono jobo ora perlu golek kondang sing penting nyandang ora ono sing kurang walah romo walah boko tumindak olo mesti ketoro agawe becek mesti kena titipe agawe rusak mesti kena dilara denarep cerah mesti agawe buka denarep ngawur mesti tipe negocur bolo sakutra iso dadi pecah musuh akeh satra iso agawe bunga